bila kita cinta berdebar dalam jiwa. Mengapa ini terjadi? Sungguh aku tak mengerti. Sedang sekian lama pergi, kini datang lagi.